telah berbagi warna menjadi sebuah cerita. Dalam nota sakit yang kita bagi, tawa yang kupungkiri menjadi api, pelan membakar hati. Ratusan harapan yang tiap hari kita coba dapatkan, kita pikirkan, kini telah terlupakan. Hanya jadi kenangan, tertiup angan, terhempas lalu tenggelam. Perlahan engkau pergi, melangkah menjauhi janji, buang mimpi-mimpi. Kembali, kembali ke kota ini, kota tempat kita mulai. Segala arti yang kita bagi, malam hingga pagi lagi. Jalanan tempat kita berbagi minuman dan berbincang. Simpan satu memori yang tak akan terganti, tersimpan rapi di benak ini. Melawan dan kita coba lawan, dingin yang selalu datang tiap malam, kini telah terlupakan. Hanya jadi kenangan, tertiup angan, terhempas lalu tenggelam. Perlahan engkau pergi, melangkah menjauhi janji, buang mimpi-mimpi. Kembali, kembali ke kota ini, kota tempat kita mulai. Segala arti yang kita bagi, malam hingga pagi lagi. Kota ini, kota tempat kita mulai. Segala arti yang kita bagi, malam hingga pagi. Kembali, kembali ke kota ini, kota tempat kita bermimpi. Habiskan hari menggenggam janji, malam hingga pagi.